Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kita telah membacakan sebahagian dari kitab tentang kurban dari kitabul Munakhalatun Nuniyah, dan telah kita sebutkan hukumnya serta zaman disyariatkannya seseorang berkurban dan menyembelih, yaitu pada Idul Adha dan tiga hari Tasyriq. Lalu beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, wa amma anwa'ud dhahaya, adapun jenis-jenis hewan kurban yang akan dijadikan sebagai kurban, fa'ammatu ahli al-ilmi, maka keumuman ahli ilmu, para ulama, yani jumhur, ala anna anwa'aha, bahwa jenis-jenis hewan yang akan dijadikan sebagai kurban, al-ibil, unta dengan berbagai jenisnya, apakah berpunuk satu atau berpunuk dua, wal bakor, dan sapi, cakup kerbau dengan berbagai jenisnya, wal ghanam, dan kambing dengan dua jenis yang ma'ruf, abba'an dan al-ma'iz, yang masing-masing dari hewan-hewan tersebut, ya, mencukupi apabila seorang melakukan kurban dengan salah satu dari tiga jenis hewan-hewan ini. Dan ini menunjukkan bahwa selainnya la yujzi, tidaklah sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak sah menjadikan kuda sebagai hewan kurban, ataukah keledai, ya, atau ayam, atau ternak unggas dan yang lainnya. Dan dari hewan-hewan tersebut, umur yang diperbolehkan seorang untuk menyembelih, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, la tadbahu illa musinna, jangan kalian menyembelih kecuali apabila dia telah berumur yang cukup. Adapun unta, apabila dia sempurna berumur 4 tahun dan masuk ke tahun yang kelima, ya, telah sempurna 4 tahun memasuki tahun yang kelima, ini layak untuk disembelih. Adapun dari bakar, apabila dia telah sempurna 2 tahun, ya, dan memasuki tahun yang ketiga, baru kemudian layak untuk disembelih. Nah, adapun dari al-ghanam, hukum asalnya bahwa kambing tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kecuali apabila dia telah berumur sempurna 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ya, ini asal hukumnya. Baik dari jenis abwa'an maupun dari jenis al-ma'iz. Ya, kita sudah jelaskan kemarin ya, kawan, perbedaan abwa'an dan Al-Ma'iz. Kum. Usrun kum. Apa perbedaan Da'an dan Ma'iz? Buka, terangkat. Apa itu auratnya? Apa maksudnya tertutup? Pakai burda? Apa? Pakai gamis? Hah? Apa maksudnya tertutup auratnya? Duburnya, ha? Yang halus sedikit. Jelis, jelis. Naam, keliru lagi. Hasan, Hasan. Kum ya Hasan. Apa perbedaan Da'an dan Al-Ma'iz? A'iz. Terangkat ekornya, naam. Ahsant, barakallahu fik. Ya. Dalam hal ini asal hukumnya 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada jenis kambing abwaan, ya. Al-kabish. Ya, yaitu yang ekornya ke bawah. Karena saking beratnya sehingga menutupi duburnya. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan disebutkan hadisnya nanti oleh beliau, telah mencukupi dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban apabila sempurna setahun dan memasuki tahun yang kedua, ya, yang disebut dengan al-jaza', jaza' min ad-da'n. Naam. Ya. Baik, kemudian beliau berkata hafizahullah wa hasalal khilafu fi sinnil ghanam, dan telah terjadi khilaf, perselisihan tentang umur kambing, min da'nin wa ma'izin, dari da'n dan ma'iz, ya, kibash, ya, atau orang bilang kambing Jawa, dan ma'iz, kambing apa ya kawan? Kambing kacang. Naam. Ya. Was-sahihu annal jaz'a alladhi atamma sanatan min ad-dha'ni faqat yashihhu tadhiyatu bihi. Dan yang sahih dalam permasalahan ini bahwa al-jaz', ya. Jaz' itu umur kambing yang telah sempurna setahun masuk ke tahun yang kedua. Yang telah sempurna 1 tahun dari abwaan jenis kibash, ya, jenis kambing Jawa. Hanya ini saja pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasihhu tadhiyatu bihi, yang boleh seorang berkurban dengannya. Dengan umur ini. Naam. Liwurudi dzalika min turuqin muta'addidah, disebabkan karena datangnya dalil dari berbagai jalan tentang bolehnya hal tersebut, keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haditsis sahih an Mujashi ibn Mas'ud, di dalam hadis yang sahih dari Mujashi bin Mas'ud, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yufil jaz'a min ad-dha'ni mimma yufi minhu ath-thani. Ya, bahwa sempurna penyembelihan dengan al-jaz' min ad-dha'n, penyembelihan dari jenis al-jaz' yang telah sempurna setahun masuk tahun yang kedua dari jenis kibash, mimma yufi minhu ath-thani, dari apa-apa yang mencukupi darinya, dari jenis kambing yang lain yang telah mencapai tsani. Tsani itu kalau kambing tersebut telah sempurna 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga, baru dinamakan tsani, ya. Nah, Nah, itu hukum asalnya. Jadi hukum asalnya 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga. Kalau kambing tersebut sudah menjadi zani. Ya. Dan terkecuali dari hukum kambing Jawa. Ya. Al-jaza' min ad-da'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan dan memberikan keringanan. Ya. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa ziyadatu min ad-da'an dan tambahan dari ad-da'an lil Baihaqi. Adalah riwayat Al-Baihaqi wa hiya sahihah dan ini adalah riwayat yang sahih. Wa ala jawazi tadhiyati bi jad'i ad-da'ni al-a'immatul arba'atu wa ghairuhum. Dan pendapat yang mengatakan bolehnya berkurban dengan al-jid', ya, dengan yang sempurna setahun masuk tahun yang kedua dari Kabish adalah imam yang 4 dan selain mereka. Wa ammal ma'iz adapun dari jenis kambing kacang fala budda minatsaniyati fi, maka harus 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga. Ya, 2 tahun maksudnya sempurna 2 tahunnya masuk tahun yang ketiga. Perhitungan tahunnya tahun Hijriah tentunya. Li haditsil Barra, li haditsil Barra fi sahih Muslimin qala, berdasarkan hadisnya Al-Bara bin Azib di dalam sahih Muslim beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi jaza'atun minal ma'iz, aku memiliki kambing kacang yang telah berumur jaza'ah sempurna setahun masuk tahun yang kedua. Qala, maka Rasulullah SAW dahi biha, mengatakan berkurbanlah kamu dengannya. Jadi pertanyaannya itu bahwa kambing itu sangat dia cintai, sangat dia senangi. Nah, maka apakah sah aku menyembelih dengan kambing kacang tersebut yang masih berumur setahun, masuk tahun yang kedua? Kata Rasulullah SAW, berkurbanlah kamu dengannya, wala tasluh li ghairika, dan tidaklah sah terhadap selain kamu. Maka pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sah terhadap selain kamu merupakan pengecualian dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, tentang sahnya penyembelihan dari al-ma'is tersebut khusus pada orang itu saja. Khusus pada orang itu saja dan tidak sah pada setelahnya. Naam. Fala budda min ath-thaniyati fil ma'iz, maka asal hukumnya al-ma'iz harus dengan ath-thaniyah. Naam. Kama huwa madhhabu 'ammati ahli al-'ilm, sebagaimana ini pendapat keumuman dari para ulama. Wa ath-thaniyatu min al-ma'iz, yang dimaksud dengan ath-thaniyah dari jenis kambing kacang, ma atammat sanataini wa dakhalat fi ats-tsalitsah, yang telah sempurna kambing itu berumur 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga. Baru sah. Faedah. Dhahaba ba'du ahli al-ilm, sebagian para ulama ada yang berpendapat, ila jawazi tadhiyati bid-diki wal-usfur. Mereka berpendapat bolehnya berkurban dengan ayam jago, wal usfur, burung, hah? Atau unggas yang lainnya, itik. Naam, dan yang semisalnya. Naam. Wa ma asbaha, dan apa yang semisalnya. Wa huwa qaulun batil. Ini adalah perkataan yang batil. Li'anna al-udhiyata ma'nan syar'i, karena kurban itu memiliki makna yang syar'i, ibadah. La yurja'u ila ghairi syar'i fi tafsiriha, tidak boleh merujuk kepada selain syariat dalam menafsirkannya. Ya. Jadi kalau bahimatul an'am yang disebutkan, pengertian Bahimatul An'am mesti kembali kepada apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, penjelas apa yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa lam yasihha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi ghairil ibil wal baqar wal ghanam, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyembelih selain unta dan selain bakar dan selain ghanam, kambing. Ya. Fa wajib al-ikhtisaru ala tafsiri, maka wajib kita hanya mencukupkan dengan penafsirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan di zaman Rasulullah banyak hewan yang lain yang dipiara, ya kan? Ada keledai. Mereka juga memelihara kuda. Ada ayam enggak? Ada. Di zaman Rasulullah sallam ada ayam enggak? Assalamualaikum ya ikhwan. Hatil hadith. Iya, nah, penyebutan Rasulullah SAW ayam berkokok menunjukkan adanya ayam. Ada yang lebih jelas lagi? Yang lain? Hah? Penyebutan Rasulullah SAW, orang-orang datang pada hari Jumat. Nah, siapa yang datang di saat yang pertama, saat yang kedua, saat yang ketiga, saat yang keempat, yang kelima. Yang pertama seakan-akan dia berkurban dengan unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat dajjaj. Nah, ya, ayam waktu itu bertelur nggak? Nah, jelas bertelur. Nah, alhamdulillah belum terjadi perubahan. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, faka'anna maqarrabah baylah. Baik. Wallahul muwaffiq. Ini menunjukkan di zaman Rasulullah SAW, di sana ada ayam. Tapi toh Rasulullah SAW tidak pernah dinukilkan bahwa beliau berkurban dengan ayam atau para sahabatnya. Nah. Ya. Sebelum kita lanjut ke bab yang berikutnya, masih berkenan tentang al-adhahi, kita baca terlebih dahulu syair yang beliau sebutkan. Innal adhahiya wajibun wa zamanuha. Sesungguhnya kurban itu hukumnya wajib. Ini pendapat beliau, ya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah. Wa zamanuha al-'id wa at-tasyriq khairu zamani. Dan zaman berkurban itu adalah pada hari Idul Adha ditambah dengan 3 hari tasyrik. Itu adalah sebaik-baik zaman. Bil ibili wal abqari thumma thaniyatin. Dengan unta dan bakar. Kemudian thaniyah. Lil ma'iz. Ya, kambing kacang yang telah berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Dohi kada. Maka berkorbanlah kamu dengannya. Wajad'id dhani. Adapun dari dhan, dari jenis kambing Jawa atau kabish, domba, maka boleh apabila dia telah berumur 1 tahun sempurna masuk tahun yang kedua. Kemudian beliau berkata, hafizahullah, la tajuzul udhiyatul ajfa. Masih berkenaan tentang pembahasan kurban. La tajuzu, tidak diperbolehkan, al udhiyatul ajfa, berkurban dengan ajfa, jenis hewan kurban yang memiliki cacat ajfa namanya. Wahia yaitu syadidatul dha'af, sangat lemah. Nah, sangat lemah. Nah, ya. Kenapa dia lemah? Karena kambing tersebut atau hewan tersebut kurus kerempeng. Jadi bukan kurus lagi, tapi tambah kerempeng. Nah, jadi kalau dalam hal ilmu perhewanan, dibenci kelangsingan itu. Ya, gak disenangi. hewan langsing enggak disenangi. Nah. Ya. Senengnya yang gemuk-gemuk. Nah. Makanya mereka kalau ingin menggemukkan dengan cara dikebiri. Ya, sehingga banyak makan. Jadi gemuk. Nah, adapun kalau dia sangat lemah sekali karena kerempengnya. Nah. Paham ya, kawan, kerempeng bahasa Indonesia ini ya. Nah, tidak boleh. Ya. Disembelih. Tidak pantas. Nah, salah satu tandanya kalau kemudian dia bersama dengan teman-temannya selalu tertinggal. Ya. Terlalu loyo. Nah. Lemes, yang lainnya sudah jalan sampai ke sana, tertinggal di belakang. Wal maridah, dan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Nah. Wal arja. Nah, mana larja ya, kawan? Hah? Mu'annas dari a'raj. Apa? Pincang. Ya. Pincang yang jelas pincangnya. Nah, juga nampak apabila dia bersama dengan temannya selalu tertinggal. Nah. Ya. Kalau tidak punya kaki, mimba bi'aulah. Ya. Terlebih-lebih lagi. Wal aura dan buta sebelah. Nah, yang jelas buta sebelahnya itu. Ya. Yang jelas. Nampak tertutup satu gitu. Sebab terkadang mungkin di sana ada kambing yang dua-duanya terbuka. Sehingga kalau dilihat sepintas begitu, enggak buta. Nanti setelah diperhatikan, ternyata yang satu tidak melihat. Nah, ini boleh kalau yang seperti ini. Yang tidak boleh kalau jelas-jelas auranya. Baru dilihat, oh. Ya, mirip Dajjal. Nah. Ya, buta sebelah gitu. Nah. Nah, gimana kalau dua-duanya buta? Terlebih lagi, min babi aula tentunya. Li haditsil Bara ibn Azib, qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi, empat hal yang tidak diperbolehkan dalam hal penyembelihan kurban. Ya, untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dalam artian kalau antum menyembelih ya, dan antum tidak maksudkan jadikan sebagai hewan kurban, ya tafadhal, silahkan. Tapi kalau ingin jadikan sebagai hewan kurban, maka al-udhiyah, berkurban adalah merupakan perkara ibadah, sehingga kita harus menuruti apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh empat perkara untuk disembelih dalam hal berkurban. Al-aura al-bayinu awaruha, yang aura buta sebelah, yang jelas-jelas buta sebelahnya itu. Nah, itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW, al-bayin, yang jelas. Jadi kalau tersamarkan tidak jelas, tidak mengapa, boleh. Wal-maridhatul bayinu maraduha, dan yang sakit, yang jelas sakitnya. Nah, tapi kalau tidak nampak sepintas dia sakit, maka boleh. Wal arja'ul bayyinu dhila'uha, dan yang pincang, yang jelas kepincangannya itu menyebabkan dia lambat berjalan. Wal ajfa' allati la tunqi. Wal ajfa allati la tunqi, dan yang kurus krempeng. Allati la tunqi, yang tidak punya naqi, tidak memiliki lemak. Jadi menunjukkan betul-betul kurusnya, hidup ya dengan tulang yang dilapisi kulit. Jadi kulitnya membungkus tulang, tidak membungkus daging. Nah, nah, ini jangan ya. Kalau disembelih juga eman-eman. Kasih orang yang makan tulang akhirnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW melarang. rawahu ashabus sunan bi isnadin sahih. Wa ala dhalika ammatu ahli al-ilm, dan ini adalah merupakan pendapat keumuman dari para ulama. Nah. Wa ammal bai'u minha, adapun menjual dari sembelian tersebut, fa innahu ghairu jaiz. Maka yang demikian ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh dijual. Atau tidak boleh dijadikan sebagai upah, pengganti. Nah, sekarang ini banyak beredar di kalangan kaum muslimin. Ya. Yang memotongkan untuk dia, diberikan upah kulit. Ya kan? Nah. Jadikan sebagai upah dari perwakilannya dalam hal memotong hewan kurbannya. Dan ini pelanggaran syariat. Tidak diperbolehkan sama sekali. Semuanya telah diserahkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Li hadits Ali bin Abi Thalib, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar aku yang menangani untanya. Wa an uqassima juludaha wa jalalaha, dan aku membagi kulitnya dan isi perutnya. Wa la u'til jazira minha syai'an, dan aku tidaklah memberikan kepada pemotongnya, pemotong daging tersebut, sedikit pun darinya. Dalam artian kalau ingin diberi upah dari yang lain, ya. Nah, tidak boleh diberikan pada al-jazir yang memotong hewan tersebut, dijadikan sebagai upah dari jasa memotongnya. Tidak diperbolehkan. Khrajahul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ala hadha jumhuru ahli al-ilm. Inilah pendapat mayoritas para ulama. Wa khalafahum Abu Hanifah rahimahullah, dan diselisih oleh Abu Hanifah. Wal hadithu hujjatun zahirah. Hadith ini hujjah yang jelas. Thummal mashru', adapun yang disyariatkan dalam hal hewan kurban tersebut dikemanakan. Kita sudah menyembeli dan banyak penyembelian tersebut. Nah, kita manfaatkan untuk apa itu? Yang disyariatkan dari hewan kurban tersebut, as-sadaqatu minha, bersedekah darinya. Ya, tentunya sedekah untuk orang-orang miskin. Nah, mereka fuqara yang membutuhkan. Wal it'am, ataukah untuk beri makan. Nah, walaupun pada orang kaya, kita berikan pada orang kaya sebagai hadiah. Nah, wal iddikhar, dan untuk disimpan. Untuk disimpan. Kullu dhalika masyru', semuanya disyariatkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Berdasarkan yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Salamah ibn al-Aqwa, dari hadis Salamah ibn al-Aqwa. Kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah atau beri makan atau simpan. Jadi kalian makan, boleh. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang berkurban makan dari hasil kurban tersebut, beri makan kepada orang lain. Naam, sedekahkan atau simpan. Wa huwa qaulu jamahiri ahli al-ilm. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Alhamdulillah. Baqiyat sunnatun nabawiyyatu tarwiha Ummu Salamah fi sahih Muslim. Tinggal lagi satu permasalahan, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam sahih Muslim, wahia qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhabhun yadhbahu. Barang siapa yang ingin atau memiliki sembelihan yang akan dia sembelih. Jadi hukum ini berlaku bagi orang yang punya hewan kurban. Nah, kapan dia meniatkan untuk berkurban, maka dia amalkan ini. Faida ahalla hilala dzilhijjah, maka apabila telah memasuki satu dzilhijjah, sudah nampak bulan dzilhijjah itu, ya, dari tanggal 1, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an, maka tidak boleh dia mengambil dari rambutnya. Ya, dia tidak boleh cukur rambut. Naam. Ya. Tidak boleh mendatangi, ya, tukang cukur rambut Madura misalnya. Naam. Masuk enggak boleh. Dengan tujuan mencukur. Naam. Ataukah mencukur bulu yang lain? Tidak boleh. Kumis misalnya yang dirapikan, tidak boleh. Tunggu sampai dia berkurban. Jadi 10 hari itu dia harus menahan diri. Nah. Wala min adfarihi, juga dari kukunya, jangan dia, ya, mengambilnya sedikit pun. Hatta yudahi, sampai dia berkurban. Wa ila wujubi hadzal hukmi syar'i, dan yang berpendapat wajibnya hukum syar'i ini, dzahabal Imamu Ahmad wa jama'ah. Telah berpendapat Imam Ahmad dan segolongan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan dari kitab ini secara ringkas tentang pembahasan kurban. Dan tahun lalu, ya kawan, kita sudah pernah membaca khusus tentang permasalahan kurban ini dari kitab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك تفضلوا حفظكم الله تعالى.